بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita melanjutkan penjelasan hadis Abu Sa'id wa an tahmadahum ala rizqillah, yakni min da'fil yaqin, termasuk dari lemahnya keyakinan, lemahnya iman, kamu puji orang terhadap rizki Allah yang Allah berikan padamu. Allah yang berikan rizki orang yang kamu puji. Ay ala ma wasala ilaika ala aidihim bi an tudhifahu ilaihim wa tahmadahum alaih. Kamu puji mereka atas kebaikan yang sampai padamu dengan kamu nisbatkan kepada orangnya, seakan-akan itu murni dari dia, karena dia, kalau bukan karena dia gak akan kamu dapati. Kamu puji karena itu. Fa innal mutafadzila fil haqiqah huwallahu wahda. Padahal, pada hakikatnya, yang memberi keutamaan padamu Allah satu-satunya. Alladzi qaddarahu laka wa awsalahu ilaih. Karena Allah yang takdirkan untukmu, dan Allah pula yang menyampaikan itu kepadamu. Wa idza arada amran qayyadha lahu asbaba. Dan bagi Allah mudah. Kalau Allah kehendaki sesuatu, Allah tentukan sebab-sebabnya, termasuk manusia. Mungkin orang itu sebagai perantara saja, sebagai sebab, sehingga keuntungan atau kebaikan secara umum bisa sampai kepadamu melalui dia. Allah yang jadikan sebagai jalannya, asbab. Padahal hakikatnya Allah semua yang memberi dan menentukan. Maka termasuk dari lemahnya al-yaqin, kamu hanya memandang asbab, kamu hanya mengingat perantara, dan kamu lalaikan yang memberi pada hakikatnya, yaitu Allah. Wala yunafi hadza haditha man la yashkurun nasa la yashkurullah. Walaupun demikian, hadis ini pun tidak bertentangan dengan hadis lain di Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, di Abu Dawud dan Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW sebutkan tidak teranggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Belum teranggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang memberi kebaikan padanya. tidak bertentangan dengan hadis ini. Li'anna syukrahum innama huwa fid du'a lahum. Karena yang dimaksud hadis ini, bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan, itu dengan bentuk kamu doakan mereka. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas kamu dengan yang lebih baik. Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Wah, kata yang semakna dengan itu. Liqaunillah saqahu ala aidihim. Hal itu karena Allah menjalankan rizki atau kebaikan itu melalui mereka. Fatad'u lahum au tukafi'uhum. Maka pantas untuk kamu mendoakan baik bagi mereka, atau kamu balas dengan kebaikan yang serupa. Nah, ini kamu dikasih sesuatu, kamu kasih sesuatu yang lain, sepadan, sehingga kamu tidak berhutang budi padanya. Dan kebaikan hanya pantas dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas melainkan dengan kebaikan. Dan itu akhlak kurama, akhlakul kiram, akhlaknya orang mulia, akhlaknya orang terpuji, orang yang terhormat. Dia dapat kebaikan, orang itu berbuat baik padanya, maka tidak ada yang dia balas kecuali kebaikan untuknya. Ima itu dengan membalas pemberiannya, atau paling tidaknya dengan mendoakan kebaikan untuknya. Adapun li'am, orang-orang hina dan rendah tidak akan mau mengakui kebaikan orang kepadanya, sehingga orang berbuat baik pun akan dia balas dengan kejelekan. Wal'iyadzu billah. Karena Allah memberikan kebaikan ini kepadamu melalui mereka, mereka sebagai jembatannya, sebagai asbabnya, jalan, ya mau tidak mau kamu harus bersyukur kepada mereka. Kamu berterima kasih, mendoakan baik, membalas. Wali hadis juga, karena hadis, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik padamu, berbuat ma'ruf, apapun itu, mungkin dengan harta, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan fikiran, usulan, apapun, kamu mendapat kema'rufan dan kebaikan darinya, fakafi'u, maka balaslah. Mukafa'a itu balasan. Makanya disebut mukafa'ah. Termasuk dalam bahasa Arab, gaji itu disebut mukafa'ah. Kenapa? Karena balasan. Dia sebulan sudah kerja, sudah peras keringat, capek, sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pantas untuk dibayar upah atau balasan dari jasa atau tenaga, waktu yang sudah dia korbankan. Ini upahmu atau gajimu. Dia berbuat baik, maka ini diberi kebaikan pula. Mukafa'ah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu Fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Atau kalau kalian tidak memiliki yang bisa sepadan kamu balas untuknya, maka kamu doakan dia kebaikan. Terus kamu doakan, sering kamu doakan, sampai kamu mengira, ini kamu sudah bisa memperkirakan, dengan sering dan banyaknya doamu untuknya, sudah sepadan dengan kebaikan dia yang dia berikan untukmu. Fa'idhafatu sani'a ilaihim liqaunihim saru sababan fi isolil ma'rufi ilaih. Begitulah di dalam hadis, hadis terakhir di Abu Dawud dan Nasa'i dari riwayat Ibnu Umar, dinisbatkan kema'rufan itu kepada mereka karena mereka sebagai sebab tadi, sebagai jalan agar kebaikan itu sampai kepadamu. Walladzi qaddarahu wa saqahu huwallahu wahda. Tapi pada hakikatnya yang memberikan dan menentukan, yang mentakdirkan segala-galanya Allah. Dia yang segala-galanya. Kalau tidak Allah tentukan, kalau enggak Allah takdirkan, kalau Allah enggak kehendaki, jangankan satu orang, satu dunia sepakat kumpul dengan segala kemampuan yang mereka punya untuk menyampaikan suatu kebaikan padamu, enggak akan sampai kalau Allah takdirkan. Ada saja kendala dan gangguannya, enggak akan sampai padamu. Maka ingatlah selalu Allah, karena dia yang tentukan, dia yang takdirkan, dia yang berikan. Naam, orang juga kita tidak lupakan jasanya. Naam, manusia juga kita tidak melalaikan kebaikan-kebaikannya. Tapi ingat kapasitasnya, sebatas dia asbab. Syukuri, doakan, balas dengan kebaikan. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan makna ini, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Aku hanya pembagi saja. Hakikatnya yang memberi Allah. Ini semua harta-harta Allah, rizki Allah, kenikmatan Allah. Aku hanya membagi saja, walaupun ia memberi dari tangan beliau kepada orang, dikasih, diberi. Tapi makna ini yang beliau ingin tanamkan, bahwa manusia hanya asbab, jalan saja. Sehingga kalau ini ada dalam kalbumu, Allah yang anugerahkan, Allah yang memberi dan mentakdirkan, Allah yang kehendaki sehingga rizki ini dipermudah dan sampai kepadamu, kamu bersyukur kepada Allah, kamu puji Allah. Orang sebagai perantara tadi, kamu pun bersyukur padanya. Kamu berterima kasih, kamu doakan baik, kamu balas. Maka itu masyru. Demikian yang disyariatkan. Tapi yang dicela di dalam hadis, antahmadahum ala rizqillah. Kamu puji orang atas rizki yang Allah berikan padamu, seakan-akan kamu lalaikan Allah, kayak bukan Allah yang memberi, seakan itu murni kehendak dan kemauan manusia yang memberikan kebaikan itu untukmu. Ini dha'ful yaqin, dari lemahnya iman. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah, termasuk dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan pula, lemahnya iman. Kamu cela orang atas yang Allah tidak berikan kepadamu, yang Allah tidak kasihkan untukmu. Li'annahu lam yuqaddir laka ma talabtahu ala aidihim. Kamu cela karena Allah belum atau tidak mentakdirkan itu untukmu melalui manusia juga. Falau quddira laka lasa qathul maqadiru ilaik. Kalau saja Allah takdirkan, ya seperti yang pertama, akan Allah permudah. Ada saja jalannya. Faman 'alima annal mutafarrida bil 'ata' wal mana' huwa Allahu wahdahu wa anna alladhi yarzuqul 'abda bisababin wa annahu alladhi yarzuqul 'abda bisababin wa bila sabab wa min haythu la yahtasib lam yamdah makhluqan 'ala rizq wa lam yadhummahu 'ala mana' wa yufawwidhu amrahu ila Allah wa ya'tamidu alayhi fi umuri dinihi wa dunyahu. Maka seorang hamba kalau kuat yakinnya, kuat imannya bahwa Allah lah yang Maha Esa, yang namanya Esa satu-satunya, hanya Dia yang memberi kalau ia kehendaki, hanya Dia pula yang menahan kalau Allah tidak kehendaki, tidak Allah takdirkan. Kalau dia yakin Allah satu-satunya yang menentukan, memberi hambanya bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Allah Maha Kuasa. Tidak harus rizki itu dengan sebab. Naam, itu salah satu kunci untuk mendapatkan rizki. Sebab, asbab. Tapi jangan kamu anggap harus dengan itu. Lah, Allah bisa berikan apa yang Allah kehendaki kepada hambanya tanpa asbab. Bahkan yang lebih jauh dari rizki sekalipun. Atau termasuk rizki, anak termasuk rizki. Karunia rizki yang Allah berikan kepada orang tuanya. Asbabnya, ya nikah. Kamu ingin punya anak. Itu asbab, jalan. Untuk kamu punya anak, menikah dengan seorang wanita, kamu punya istri, punya keturunan. Tapi apa harus demikian? Lah, gak harus. Terkadang Allah berikan rizki kepada hambanya tanpa asbab. Lahirlah Isa alaihi salam tanpa bapak. Allah berkehendak. Gak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terciptalah Hawa dari Adam tanpa seorang ibu, tanpa asbab Allah berikan. Bahkan Adam sendiri alaihi salam Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Tidak harus dengan sebab. Asbab na'am ada hubungannya dengan musabab secara umum. Tapi yakini Allah jauh lebih kuasa dari itu. Allah berkuasa untuk memberikan kebaikan, rizki kepada hambanya. Bisa melalui asbab-asbab yang ada. Bisa pula tanpa asbab. Allah berikan. Wa min haitsu la yahtasib. Atau bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh si hamba. Tidak disangka, tidak dinyana. Di luar nalar manusia. Dan itu ma'ruf. Mujarrab. Kalau saja si hamba bertakwa kepada Allah dan kuat keyakinannya, kuat imannya, wa irzuqhu min haitsu la yahtasib. Di saat orang sudah buntu akal pikirannya, mau kemana lagi? Segala macam usaha sudah dia coba. Kesana, kemari, ini, itu. Dia sudah capek. Perhitungan manusia, wis gak mungkin. Sudah. Gak mungkin lagi dia bisa dapat. Perhitungan manusia. Tapi tadi, tanpa dia sangka dari arah yang tidak dia nyana, tiba-tiba datang itu rizki. Di luar dugaan dia. Ada saja jalannya. Yang tahu dan yakin semua ini, Allah yang Maha Esa menentukan ini semua, dia gak akan puji makhluk karena rizki yang dia dapati dan melalaikan Allah. Gak akan. Oh, makhluk penuh kelemahan sama seperti dia, banyak kekurangannya seperti dia. Gak akan dia sampai menjilat-jilat kepada makhluk. Gak akan dia mau rela menjual belikan agamanya demi dunianya. Gak akan dia mau mengorbankan prinsip-prinsip agamanya karena harta dan kedudukan. Kalau dia tahu semua ini. Walam yadhummahu ala mana, sebagaimana pula sebaliknya. Kalau dia enggak dapat, belum sampai padanya, ya dia pun enggak akan memarahi orang. Dia enggak akan mencela orang. Karena dia tahu Allah yang tentukan segalanya. Seorang hamba yang kuat keyakinannya akan memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Memasrahkan urusan agamanya maupun dunianya hanya kepada Allah. Yang jauh. Jauh di bawah ini saja, kalau orang mau sadar, terkadang itu safah. Safah itu kebodohan. Ketika kamu marah-marah, ngamuk, mencela, memaki kepada orang yang gak punya wewenang. Bukan pemegang kebijakan. Dan bukan salah dia. Bukan tanggung jawab dia. Misal. Kadang kamu dapati. orang mau terbang kemana naik pesawat, delay, terlambat 4 jam, 5 jam mungkin. Marah karena dia mungkin punya bisnis di sana, waktu mau ketemuan atau apa. Siapa yang dia marahi? Ini pegawai-pegawai maskapai yang ada di bandara. Yang mengurusi tiket atau ini dimarah-marahi, dimaki-maki. Bukan salah dia. Dan bukan dia yang memegang kebijakan, bukan dia yang tentukan, bukan dia. Dia cuma pegawai kecil saja. Ngapain mereka yang dimarahi? Apa salahnya mereka? Mereka cuma pegawai rendahan. Artinya bukan wewenang mereka, bukan. Tapi dia yang menjadi sasaran. Ada safa. Percuma kamu buang energi, kamu capek marah-marah. Salah sasaran, bukan tempatnya. Bukan mereka yang semestinya kamu marahi. Begitulah manusia kadang ima pujiannya atau celaannya salah sasaran terhadap segala kenikmatan, rizki yang Allah berikan, dia puji manusia. Dia sanjung-sanjung dan dia lupakan Allah. Atau ketika dia enggak dapat, yang dia marahi juga orang lain, manusia. Seakan dia enggak yakin kalau ini semua takdir dan ketetapan Allah. Ini semua dha'ful yaqin, dari lemahnya keyakinan. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث. Dan makna ini beliau sebutkan di dalam hadis, inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Rizki Allah itu tidak akan bisa diseret karena ambisi besar seseorang, tidak pula bisa ditolak karena ada yang enggak setuju atau karena benci. Enggak bisa menolak. Yang Allah tentukan pasti sampai. Enggak bisa ditarik paksa dengan ambisi berlebih, tidak bisa pula ditepis atau ditolak, dihalangi karena kebencian atau ketidaksukaan. Kama qala ta'ala, firman Allah pula dalam Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang Allah buka kebaikan dan rahmatnya untuk orang, maka enggak akan ada yang bisa menahan. Tidak akan ada yang bisa menahannya atau menolaknya. Bagaimanapun manusia berusaha supaya ini enggak sampai kepada fulan, yang Allah kehendaki enggak akan bisa, tetap akan sampai. Bagaimanapun juga mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi kalau sudah Allah tahan, enggak akan ada yang bisa melepasnya. Seambisi apapun orang itu. Takdir Allah SWT. Huwal Azizul Hakim. Para sahabat saat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, besok akan aku berikan bendera ini, bendera perang, kepada seseorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih dari itu dicintai Allah, dicintai Rasulnya. Sampai kata Umar, aku gak pernah ambisi jadi pemimpin kecuali saat itu. Mau jadi pemimpin perang untuk dapat bendera itu. Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena keutamaannya. Persaksian dari Rasulullah bahwa dia termasuk yang dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak ingin? Masing-masing yang hadir, yang mendengar dari para sahabat, semalaman suntuk mereka berpikir, berharap, siapa ya, siapa kiranya besok yang dapat ini, mudah-mudahan aku, mudah-mudahan Rasul kasihkan padaku itu bendera. Semua pada berharap demikian masing-masing. Sampai besok pagi. Besok pagi Rasulullah keluar, mereka sudah berharap-harap, cemas masing-masing yang semalam bersama Rasulullah. Ternyata Rasulullah tanya, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, sedang di rumahnya Rasulullah, sakit mata, ramat. Hasil Rasulullah minta panggil, suruh datang ke sini. Dipanggil, diludahi oleh Rasul matanya, sembuh. Seakan kata Ali gak pernah sakit. Walhasil kemudian bendera dikasihkan kepada Ali. Ali semalam wala tahu wala dengar, gak ngerti, gak tahu menau ada ucapan Rasul dicintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya besok gini. Dia malam tidurnya nyak, gak berpikir apa-apa, wala berharap-harap seperti yang lain ya, karena gak tahu menau. Yang ini ambisi besar, ambisi positif tentunya dalam hal ini, karena keutamaan yang mereka harap. Tapi tadi, takdir Allah gak bisa diseret karena ambisi orang, kemudian kamu akan dapati karena ambisi besarmu. Gak bisa. Ternyata terbukti, gak satupun dari mereka yang ada di malam itu mendapat bendera. Ali wala berpikir, wala mimpi, wala tahu, wala dengar, wala di rumahnya, sakit mata lagi. Ternyata Allah takdirkan dia yang dapat bendera. Wala berharap, wala pernah mimpi, wala ada di benaknya, wala pernah tahu. Ternyata keutamaan itu Allah takdirkan untuknya. Wahakadha. Yang tahu ini, yakin pemberian Allah, takdir Allah termasuk rizkinya seperti itu, maka dia gak akan memuji orang, tidak pula akan mencela mereka. Ambisi gak akan bisa mendekatkan, sebagaimana pula kebencian dan ketidaksukaan orang tidak bisa menghalangi rezeki yang Allah tentukan. Dengan demikian, kalau ada orang misalnya bagi-bagi sesuatu, apa saja, mungkin uang, Dia taruh di amplop misalnya. Yang bulan dikasih, bulan dikasih, bulan dikasih. Atau mungkin sembako. Ini dapat beras, ini dapat minyak, ini dapat gula, ini dapat apa. Ternyata kamu gak dapat. Atau kamu gak dikasih. Yang kuat keyakinan dan imannya gak akan mencela. Khair insya Allah. Karena tidak Allah takdirkan. Mau apa? Ya sudah. Yang mencela berarti perlu dipertanyakan keyakinan dan keimanannya. Ironisnya kebanyakan orang seperti itu. Fulan itu apa? Oh, fulan dikasih, fulan dikasih, ini tetanggaku, adik, kakakku, temanku, fulan ini itu. Masa aku enggak dikasih? Dha'ful yaqin. Lemahnya keyakinan. Kamu cela orang dari yang tidak Allah berikan kepadamu. Karena yang memberikan Allah, yang menentukan Allah takdirnya. Ini asbab saja. Orang ini yang memberi jalan saja. Kenapa kamu cela? Bukan dia yang tentukan. Bukan dia pemberi yang sesungguhnya. Ya sudah, gak dikasih ya sudah. Labas. Ataupun kalau lebih jauh, kalaupun tidak mencela, mungkin lisannya bisa dia jaga, tapi yang kurang bisa dia jaga sikapnya. Ya diem, gak sampai mencela, tapi berubah sikapnya. Ketemu orang yang bagi-bagi dan gak ngasih dia ini, muram wajahnya. Metotok. Marah dia, memendam emosi, dan dia mau katakan kenapa, seakan kalau dia bicara, kenapa engkau gak ngasih aku? Gak nyapa, buang muka. Hadza min dha'fil yaqin. Dari lemahnya keyakinan. Kamu gak akan berubah. Kamu baik sama dia, tetap baik. Dia mau ngasih, gak ngasih. Dia asbab saja. Kamu tidak akan cela orang atas apa yang tidak Allah berikan padamu. Belum Allah takdirkan untukmu. Dan juga ini safah. Safah. Dha'ful aql. Lemahnya akal. Karena dari awal, kalau saja kamu cerdas, bisa berpikir, kan itu pemberian. Ya orang terserah memberi siapa. Apa kamu berhak harus dapat? Lain perkara kalau kamu kerja. Kamu memang kerja padanya. Kamu masuk pagi, datang, pulang sore, sampai satu bulan. Ternyata gajimu gak dikasih sama dia. Pantes kamu salahkan, pantes kamu cela, karena itu hakmu yang belum dia berikan padamu. Ada yang kamu berikan padanya, jasamu tadi, tenagamu, entah apa yang kamu berikan padanya. Lah ini, kamu gak kerja, gak apa, murni itu pemberian dari dia. Dia sedang dapat rizki mungkin. Atau mungkin itu akhir tahun, biasanya Ramadan atau Syawal, apa, zakat hartanya mungkin dia bagi-bagikan ke saudara-saudaranya. Kamu gak kerja gak apa. Maka kamu mencela itu dari sisi mana? Memangnya kamu berhak dan harus dapat. Dari sisi apa kamu harus dapat? Lalu kenapa fulan dikasih? Ya sudah, Allah takdirkan itu sampai kepada dia. Allah takdirkan sampai kepada fulan dan tidak Allah takdirkan sampai padamu. Dan kamu enggak pantas mencela. Wong itu murni pemberian dari dia. Murni itu fadl. Keutamaan yang dia berikan, dia bagi-bagi. Dha'ful yaqin anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Kamu cela manusia atas yang Allah tidak berikan padamu. Fama syaa'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yakini itu dan kuatkan keyakinanmu bahwa yang Allah kehendaki, kalau Allah sudah kehendak, pasti itu terjadi. Kalau Allah kehendaki sampai padamu, pasti akan sampai. Kalau itu tidak Allah kehendaki, ya enggak akan terjadi, enggak akan sampai padamu. Dengan itu kamu santai dan tenang jiwamu, hidupmu. Enggak dipenuhi dengan kedengkian, permusuhan. Karena kamu yakin segalanya Allah yang tentukan. Tidak kamu puji orang atas yang Allah berikan. Tidak kamu cela atas yang tidak Allah berikan padamu. Kecuali tadi, kalau bentuknya hak, artinya kamu memang punya jasa yang kamu sudah berikan, menunggu ongkos atau gaji upah di akhir pekan, di akhir bulan, atau di akhir ujung hari. Ala kulli hal, tadi yang beliau sebutkan perlu diingat selalu bahwa Allah yang menentukan segalanya. Allah bisa dan maha kuasa memberikan kepada hambanya dengan sebab maupun itu tanpa sebab. Ya kalau harta, misalnya rikas, tanpa asbab. Asbab kan kalau pada harta kerja, usaha, dagang, jualan, atau sana kemari, nyangkul lahan, sawah ini, itu semua asbab untuk dapat rizki. Tapi ada yang tanpa asbab, barang temuan. Walau dia keluar setetes pun keringat, tiba-tiba saja dia temui, dia sedang jalan di mana, ada temuan dari harta-harta yang ditinggal atau diwariskan dari zaman jahiliyah dulu. Harta, ada emas, mungkin ada ini. Nah, termasuk tanpa asbab juga, warisan. Kan tanpa asbab, setetes keringetmu gak keluar. Kamu duduk-duduk di rumahmu begini, tiba-tiba dapat kabar, innalillah, saudaramu, kakakmu fulan, meninggal dunia, dia gak punya anak, maka dibagi harta warisnya sekian-sekian, kamu dapat bagian sekian lah. Kalau dia kaya, kamu dapat kecipratan bagian 500 juta misalnya. Walau keringat keluar tanpa asbab, Allah takdirkan sampai padamu. Yang itu kerja buanting tulang belum tentu juga dapat 10 juta. Ini 500 tanpa keringat kamu peroleh. tanpa asbab. Banyak rizki Allah bawakan kepadamu, Allah berikan padamu tanpa asbab. Atau jelas kalau dengan asbab yang ma'ruf. Nah, demikian hadis Abu Sa'id tentang dha'ful yaqin. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam.